Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Yaqulu syarih rahimahullah, walakinna nuhina an nad'uwa alayhi aw an nakhruja an ta'atihi aw an nuthira alayhi ad-dahma aw an nadhkura mathalibahu wa ma'ayibahu aw nunazi'u as-sultan alladhi wallahu Allahu ma wallahu Allahu iyyahu fa kullu dhalika muharramun wa mamnu'. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, melanjutkan keterangan yang telah beliau sebutkan sebelumnya. Ada kalanya terjadi kerusakan, terjadi kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, namun tetap kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari ketaatannya. Tetap kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan kejelekan baginya atau mendoakan kejelekan atasnya. Kata beliau, walakinna nuhina an nad'uwa alaihi. Akan tetapi kita dilarang. Yang melarang adalah syariat Islam ini, Allah dan Rasulnya. Yang melarang kita an nad'uwa alaihi, untuk mendoakan kejelekan atas penguasa. Au an nakhruja an ta'atihi. Kita juga dilarang untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa. Au an nuthira 'alaihi ad-dahma. Kita juga dilarang untuk menyebabkan munculnya, terjadinya kerusakan, kekacauan di negeri tersebut. Au an nadhkura mathalibahu. Kita juga dilarang menyebutkan kekurangan-kekurangannya, masalib, kekurangan-kekurangan penguasa tadi. Wa ma'ayibahu, juga menyebutkan aib-aib yang ada dari penguasa tersebut. Apakah terkait dengan kepribadiannya atau terkait dengan kebijakan-kebijakannya? Semua itu dilarang. Dilarang kita menyebutkan dengan bentuk menghina atau penghinaan kepada penguasa, pemerintah. Apakah itu kekurangan pada fisiknya atau kekurangan pada pemerintahannya? Au nunazi'a as-sultana alladhi wallahu Allahu ma wallahu Allahu iyyahu. Atau kita juga dilarang untuk berlepas dari penguasa tadi, dari ketaatannya. Alladhi wallahu Allahu, yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kekuasaan itu kepadanya. Ma wallahu Allahu iyyah, kekuasaan yang telah Allah tetapkan untuk penguasa tadi. Kita enggak boleh mencabut, mengangkat tangan kita dari ketaatan kepadanya. Tidak boleh melepas baiat kita darinya. Fakullu dhalika muharramun wa mamnu'. Semua itu haram, dilarang. Enggak boleh sama sekali. Tidak ada jalan bagi rakyat ketika melihat penguasanya melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat Islam, kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan bagi rakyat tadi kecuali satu, dia ingkari itu dengan hatinya. Yang kedua, dia bersabar. Dan yang ketiga, dia menasihati penguasanya dengan cara yang terbaik yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ini kemungkaran, dia tahu ini tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, dia ingkari dengan hatinya. Kalau seandainya dia bisa menyampaikan nasihat tersebut, sampaikan. Apakah langsung empat mata bertemu, atau sekarang mungkin media komunikasi sudah semakin luas, dia telepon manakala punya nomornya, atau dia kirim pesan dengan alamat dia yang jelas, bukan surat kaleng, bukan pula sebagai bentuk teror, tapi sampaikan sebutkan namanya, alamat jelasnya, di mana keberadaannya, kemudian sebutkan nasihat tadi. Ini yang dilakukan. Adapun selain dari itu, mamnu' muharram, dilarang dan diharamkan menggunakan mimbar untuk menyampaikan aspirasinya, menjatuhkan pemerintahannya, merendahkan pemerintahannya, menggugat keputusan pemerintahnya. Ini semua dilarang dan haram dalam syariat Islam. Walau menurut mereka sah-sah saja. Karena dalam dunia demokrasi menurut mereka semua memiliki kebebasan berbicara. Dalam dunia demokrasi, walaupun pemerintah menyatakan sah-sah saja, enggak masalah dikritik secara terang-terangan, tetapi syariat Islam tetap mengharamkannya. Syariat Islam melarang hal seperti itu, tidak diperbolehkan. Apakah mengkritik penguasa secara terbuka, atau melakukan demonstrasi damai, atau apalah namanya, tetap tidak diperbolehkan. Dan itu bukan bagian dari syariat Islam sebagai upaya menasihati penguasa, bukan sama sekali. Itu datang dari orang-orang kufar. Fa in qila, kalau dikatakan, ada yang berkata, kalau seandainya ada yang berkata, inna sultana idza fasada fa fasadat bi fasadihi al ibad wal biladu, lidzalika fa inna ad du'a alayhi yakunu sababan fi izalati syarril waqi'i minhu. Apabila ada yang berkata, inna sultana, sesungguhnya penguasa itu, idza fasada, apabila rusak, pemerintahannya rusak, melakukan kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Azza wa Jal, banyak melakukan kerusakan, kesewenang-wenangan, fafasadat bifasadihi al-ibad wal-bilad, maka akan rusaklah dengan kerusakan penguasa tadi, al-ibad, rakyat, kaum muslimin yang ada di negeri tersebut, wal bilad, demikian pula negerinya. Jadi yang rusak itu enggak hanya penguasa dan keluarganya serta orang-orang yang ada dalam pemerintahannya, tapi kerusakannya juga menyeluruh. Kaum muslimin yang ada di pelosok negeri tersebut juga merasakan kerusakannya. Negara itu juga terancam dengan kerusakan. Jika ada yang mengatakan demikian, kalau seandainya penguasanya rusak, maka kerusakan itu tidak terbatas hanya pada mereka saja, akan tetapi juga melebar skupnya. Rakyat juga akan menderita, negara juga akan susah. Fa inna ad-du'a'a alaihi, maka kalau sudah seperti itu kondisinya, kalau pemerintahannya rusak, kerusakan itu akan melebar ke seluruh negeri, maka mendoakan kejelekan atas penguasa tadi, yakunu sababan fi izalati syarril waqi'i minhu. Maka mendoakan kejelekan bagi penguasa, atau mendoakan kejelekan atas penguasa tadi, itu merupakan sebab untuk hilangnya kerusakan di negeri tersebut. Doakan saja penguasanya mati, doakan saja penguasanya tertimpa malapetaka, bahaya, meninggal dunia, dan sebagainya. Doakan kejelekan. Kalau pemerintahan yang zalim, yang sewenang-wenang itu jatuh, hilang, maka kerusakan juga otomatis akan hilang. Ini syubhat. Ini ucapan sebahagian mereka. Sama seperti yang diucapkan oleh Syekh rahimahullah pada beberapa waktu yang lalu, wajib atasmu untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi pada penguasa sebagai bentuk kecemburuan terhadap agama Allah Azza wa Jal. Ini sekarang penguasanya sewenang-wenang, penguasanya zalim, penguasanya melakukan ini dan itu, merugikan rakyat, merugikan kaum muslimin. Maka sebagai bentuk kecemburuan terhadap agama Allah, kita harus mengingkarinya, harus memprotesnya, harus merubahnya dengan cara terang-terangan. Ini syubhat yang dilakukan oleh mereka, para hizbiyun. Demikian pula sekarang ini. Kalau kemarin sudah dibantah oleh Syekh rahimahullah, ini juga akan dibantah oleh beliau, syubhat ini. Syubhatnya, kalau penguasanya rusak, maka kerusakan itu tidak hanya terbatas pada pemerintahan saja, tetapi juga akan melebar. Kerusakan itu dampaknya akan diterima oleh rakyat dan negara. Maka mendoakan kejelekan atas penguasa adalah sebab terangkatnya dan hilangnya kerusakan dari pemerintah tersebut, sehingga negara dan rakyat kembali menjadi tenteram. Dengan kata lain, syubhat ini menyatakan boleh mendoakan kejelekan bagi penguasanya, menyebutkan kejelekan-kejelekan bagi penguasanya, supaya penguasa yang jelek itu jatuh, digulingkan, muncul pemerintahan baru yang diharapkan baik. Maka kata beliau, fanaqul, syubhat ini kami jawab, innal ladzi harramal khuruj 'alaihi a'lamu bil maslahati minna. Sesungguhnya yang mengharamkan, melarang keluar dari ketaatan pada pemerintah adalah zat yang maha tahu, yang lebih tahu tentang kemaslahatannya daripada kita. Yang melarang kita untuk menjatuhkan, merendahkan penguasa lebih tahu kemaslahatannya daripada kita. Yang melarang kita untuk keluar memberontak, melakukan kudeta, menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa lebih tahu maslahatnya daripada kita. Demikian pula tadi, yang melarang kita mendoakan kejelekan atas penguasa juga lebih tahu tentang kemaslahatan hamba-hamba yang ada di negeri tersebut daripada kita. Fallahu subhanahu wa ta'ala harrama 'ala lisani rasulihi al-khuruj 'ala as-sultan mahma kana fasaduhu wa khurabuhu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan melalui lisan rasulnya, mengharamkan rakyat untuk memberontak, mengharamkan rakyat untuk kudeta, mengharamkan rakyat untuk melakukan pengerusakan dan membuat keonaran di negara yang dipimpin oleh sebuah pemerintahan. Mahma kana fasaduhu wa khurabuhu, sebagaimanapun, sebesar dan seberat apapun kerusakan, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa dan pemerintah tersebut. Apa sih kerusakannya? Apa sih bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah tadi? Apa sih kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atas rakyatnya? Sebesar apapun kesewenang-wenangan dan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa, tetap rakyat diharamkan untuk angkat senjata menjatuhkan pemerintahan tersebut, atau melakukan provokasi kepada rakyat untuk memusuhi dan membenci pemerintahnya. Sebesar apapun kerusakan yang dilakukan oleh penguasanya, malam yasil ila haddil kufur, selagi, selama kerusakan-kerusakan, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tadi, pemerintah tadi, belum sampai pada titik kekufuran. Pemerintahnya masih muslim, masih sholat dia, sholat berjamaah, bahkan menjadi imam, sholat dia Jumu'ah dengan rutin, bahkan mengizinkan untuk rakyatnya dengan senang hati untuk menerapkan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Al-Kitabu wa Sunnah ala fahmi salafus salih, tidak dimusuhi, tidak dikekang, tidak dimata-matai, tetapi dibiarkan kaum muslimin untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan, diberi kelonggaran, masih muslim pemimpinnya, penguasanya, pemerintahannya. Terjadi dalam beberapa keadaan, terjadi pada poin-poin tertentu, kebijakan-kebijakan khusus yang mungkin dilihat oleh rakyat itu menyudutkan mereka, merugikan mereka. Tetap tidak diperbolehkan untuk mendoakan kejelekan atas mereka saja, tidak diperbolehkan. Terlebih lagi tindakan yang lebih brutal daripada mendoakan kejelekan atas mereka. Fabi haditsi Ummi Salamah radhiyallahu anha fi sahihil Imam Muslimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun. Faman 'arafa bari'a wa man ankara salima. Walakin man radhiya wa taba'." Qalu afala nuqatiluhum? Qala la ma sallau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu umara, nanti di kemudian hari sepeninggal Rasul akan ada para pemimpin, para penguasa yang mereka memerintah dan berkuasa. Fata'rifuna wa tunkirun. Di antara kebijakan-kebijakan pemerintahannya ada yang ma'ruf, ada yang kalian tahu, ada yang kalian kenal, ini merupakan agama Allah, ini bagian dari syariat Allah azza wa jal, wa tunkirun. Sebahagian kebijakan lagi ada yang itu mungkar, kalian tahu itu sebagai bentuk kemungkaran yang layak untuk diingkari, tidak untuk diikuti. Faman 'arafa bari'a, maka barang siapa yang tahu, tahu bahwa itu adalah sesuatu yang ma'ruf sehingga dia taati, dan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar sehingga dia jauhi, namun tetap dia taat mendengar kepada pemerintahannya, bari, selamat dia, terbebas dari apa yang dilakukan oleh penguasa tadi. Wa man ankara salima, dan barang siapa yang mengingkari kemungkaran tersebut, selamat dia. Bentuk pengingkarannya tidak sembarangan, tidak frontal, tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi pengingkarannya sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fabilisanihi wa illam yastati' fabiqalbihi. Minimalnya dia ingkari dengan kemungkaran. Kalau dia tidak mampu mengingkari dengan lisan secara sembunyi-sembunyi kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya. Walakin man radhiya wa taba', akan tetapi yang celaka adalah yang ridha dengan kemungkaran tadi, tetap diikuti. Tahu itu mungkar, tahu itu tidak diperbolehkan, tahu itu haram, tetapi dengan senang hati dia mengikutinya demi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia. Ini yang celaka. Qalu, para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kita perangi saja pemerintahan yang seperti ini? Tidakkah kita lengserkan saja, kita gulingkan saja, kita ganti, kita angkat pemimpin yang lain? Rakyat mengambil alih kepemimpinan pemerintah yang rusak tadi, kemudian dengan suara rakyat menggulingkan pemerintahan tersebut dan menggantinya dengan yang lain. Kenapa tidak dilakukan ini? Afala nuqatiluhum? Qala la. Rasul menyatakan enggak boleh. Tidak. Padahal jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang akan ada, yang akan dilakukan oleh penguasa-penguasa di kemudian hari. Tetap sebesar apapun kemungkaran itu, Rasul melarang para sahabatnya dan umatnya untuk menggulingkan dan memerangi mereka. Ma sallau, selagi mereka masih mengerjakan salat. Terlihat jelas dia salat. Salat berjamaah, salat fardu 5 waktu, salat jumu'ah, salat idain. Terlihat, diketahui oleh seluruh rakyatnya bahwa pemimpinnya, penguasanya, pemerintahannya masih muslim dengan dia menegakkan salat. Tidak diperbolehkan untuk merusak kepemimpinannya. Wa fi hadithi Auf al-Ashja'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Demikian pula dalam hadis Auf al-Ashja'i bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Wa syarru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka-mereka yang kalian mencintainya dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian, mendoakan kebaikan, saling mencintai, menghormati, menghargai, saling memberikan hak dan menjalankan tugas masing-masing, baik pemimpinnya ataupun rakyatnya. Harmonis hubungan antara penguasa dan rakyat. Ini sebaik-baik pemimpin. mendoakan kebaikan pun demikian, saling mendoakan kebaikan. Wa syarru a'immatikum, sedangkan sejelek-jelek penguasa kalian adalah alladzina tubghidunahum, orang-orang yang kalian benci mereka. Wa yubghidunakum, mereka juga membenci kalian. Jadi jangan dikira rakyat benci dengan penguasanya kemudian penguasanya tetap senang dengan rakyatnya, enggak. Mereka juga akan bisa melakukan hal yang sama, membalas tindakan-tindakan jelek yang dilakukan oleh rakyatnya. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian mencela, melaknati mereka, mereka pun melakukan hal yang sama. Sehingga hubungan antara rakyat dengan penguasa, dengan pemerintahnya jelek. Saling mencurigai, saling menjatuhkan, saling berusaha untuk menghantam apabila ada kesempatan. Kapan rakyat punya kesempatan merusak fasilitas negara? Kapan negara punya kesempatan pun demikian. Mengambil, menciduk orang-orang tertentu yang memang sebagai dalang dan sebagai para provokator. Terus kehidupan mereka seperti ini. Tidak ada keharmonisan sama sekali. Qila, maka ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala nunabidhuhum bisayif. Ya Rasulullah, kalau seperti ini kondisi pemerintahnya, kerusakan yang muncul dari penguasa berimbas pada rakyat dan negara, tidakkah sebaiknya ditumpas saja mereka dengan menggunakan senjata, diperangi, digulingkan, dijatuhkan, diangkat pemimpin yang baru. Faqala la ma'aqamu fikum mussalah. Rasul menyatakan, enggak, tidak boleh untuk mengangkat senjata, menjatuhkan pemerintah, menggulingkan mereka, melengsarkan mereka. Tidak diperbolehkan sama sekali. Selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrihu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin, rawahu Muslim. Dan apabila kalian melihat dari penguasa-penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya pada titik kemaksiatan itu yang dibenci, pada kebijakan yang zalim itu yang diingkari, dengan pengingkaran sesuai yang dibimbingkan oleh syariat Islam, bukan pengingkaran sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wala tanzi'u yadan min ta'atihi, namun tetap jangan sampai kalian mengangkat tangan kalian melepaskannya dari ketaatan kepada penguasa kalian. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbantah syubhat tadi. Sudah segera rame-rame doa kepada Allah Azza wa Jal untuk menghancurkan, membinasakan pemerintah yang zalim ini. Kalau dia binasa, kerusakannya hilang, hilang pula kesengsaraan rakyat. Ini syubhat yang dilontarkan oleh mereka, Hizbiyun, Ikhwanul Muslimin. Allah yang melarangnya, Rasul yang melarangnya, lebih mengetahui kemaslahatannya. Sehingga hal itu sangat-sangat dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah fakta di lapangan. Kejadian-kejadian nyata saat terjadi penggulingan kekuasaan, terjadi kudeta. Apa yang terjadi? Apakah benar kerusakan pemimpin sebelumnya itu hilang sama sekali? Ataukah justru akan muncul kerusakan yang lebih parah? Dan ini terjadi bukan hanya di satu negara. Dan Syekh rahimahullah akan menyebutkan nanti beberapa contohnya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Ini insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.